Dan kali ini satu lagu yang kedua bersama Mas Gary. Ya. Respect New Palapa. Thank you. kita bersama kan harus terpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Ya, apa sudah, benteng ini aku skala total.